السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bermajlis. Walhamdulillah diberikan nikmat hujan dan hujannya pas jam 4 sudah masuk masjid. Alhamdulillah. Enggaknya dulu dan pun mau jam 9:30 libur pak. Alhamdulillah kita bisa bermajlis. Kita melanjutkan sampai pada poin yang ke 199. Sampai situ. قال الإمام أبو القاسم إسماعيل ابن محمد الأصبهاني: أهل الحديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأوردهم الاتفاق والائتلاف. Berkata Imam Abdul Qasim Ismail Ibn Muhammad Al-Isbahani, Ahlul Hadis, mereka mengambil agamanya itu dari sumber Al-Kitab Was-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqin na'i, dan dengan cara penukilan, cara penukilan. Fa'auratumul ikhtilaf, maka hal itu menimbulkan persamaan dan menimbulkan kasih sayang, menunjukkan sama, menunjukkan persatuan dan membawa mereka saling menyayangi antar mereka. Hadirin yang kami muliakan, untuk perhatikan di sini, Ahlus Sunnah berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Di antaranya dalam hal cara pengambilan agama. Ahlus Sunnah diambil agamanya melalui sumber yang suci, Al-Kitab wa Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqun naqli, dan jalan penukilan. Apa yang kita lakukan kali ini adalah nukilan, hasil nukilan. Nukilan itu bahasa Arab naqala, sudah menjadi bahasa Indonesia penukilan, dinukil dari zaman Nabi ke zaman kita, terapkan nasnya, hadisnya, ayatnya dengan pemahamannya dan pengamalannya, tinggal dicomok apa yang dalam salaf diterapkan di zaman kita. Begitu cara bahasa Arabnya tariqah, cara dalam beragamanya Ahlus Sunnah. Hal ini menimbulkan apa? Kesamaan. Tidak adanya perbedaan-perbedaan dikarenakan sumbernya satu, pengadilannya satu, caranya satu, jauh dari hawa nafsu, tidak tercampuri oleh kebidahan-kebidahan, tidak tercampuri oleh budaya, maka mengakibatkan hal itu sama dan membawa kepada persatuan antar mereka. Berbeda hanya dengan ahlul bid'ah, di mana ahlul bid'ah sumber pengambilan agama mereka adalah dari hawa nafsu. Mereka tidak mengambil dari Al-Quran wa Sunnah. Mereka tidak mengambil nukilan para salaf, tetapi mereka beragama dengan al-hawa. Dari itu para ulama menyebutkan mereka sebagai ashabul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa, atau disilakan dengan ahlul ahwa. Mana dalilnya mereka muslimin? Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan itu. Fa'illam yasajibu laka fa'lam annama yattabi'una ma ahwa'ahum. Jikalau mereka tidak mau mengikuti wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah olehmu sesungguhnya tak lain mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ahlul bid'ah, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah, bahkan mereka mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Tidak ada contohnya dari Nabi. Mereka mengamalkannya, mereka memperjuangkannya, mereka mendakwakannya, menghidup-hidupkannya. Padahal bid'ah itu minim di anfusihim. Bid'ah itu munculnya dari diri mereka, dari hawa nafsu mereka. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan ilmunya adanya perintah melakukan bid'ah itu. Maka hadirnya mereka, akibat mereka masing-masing mengikuti hawa nafsunya, akan terjadi perbedaan. Terjadilah perpecahan di antara ahlu bid'ah. Ada yang mengikuti Syiah, ada yang mengikuti Khawarij, ada yang mengikuti faham Mu'tazilah, ada yang mengikuti faham Qadariyah, ada yang mengikuti faham Sufiyah. Masing-masing mereka juga bersekte-sekte, karena masing-masing mereka memiliki akal-akal yang mereka ikuti. Ini nih, likulli ra'sin dzi ra'yin, setiap kepala itu punya pendapat. Sehingga ketika adanya seorang ketua atau pimpinan memiliki pendapat, pendapat itulah yang diikuti oleh para pengikutnya, sehingga akan terjadi perpecahan dikarenakan masing-masing dengan hawa nafsunya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kontras sekali perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Yang pertama dalam hal pengambilan sumber, pengambilan agama berbeda. Ahlu sunnah mengambil agamanya dari sumber yang suci, Al-Quran, kalamullah, dan sunnah Nabi. Dan itu dua-duanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara menerapkannya adalah dengan tariqatun naqli, cara penukilan. Tidak mengada-ada apa yang tidak ada di zaman Nabi. Tariqatnya tariqatun naqli. Beda dengan ahlu bid'ah Mereka beragama dengan hawa nafsu, tidak diambil dari sumber yang suci. Karena kalau mereka mengambil dari sumber yang suci, hanya Al-Quran dan Sunnah yang diikuti, ya tentunya mereka akan menjadi ahli sunnah. Tidak akan nampak pada diri mereka kebidahan, hal-hal yang tidak ada sunnahnya tidak akan nampak. Tapi karena mereka mengikuti hawa nafsu, maka Al-Quran yang mereka bawakan hanya sekedar sebagai penghias saja, bukan yang diikuti. Al-Quran dan sunnah yang mereka sebutkan digunakan untuk menguatkan perbuatan bid'ahnya mereka, guna menipu umat. Menipu umat seakan-akan mereka pun memiliki hujjah, padahal mereka tidak memiliki hujjah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimahumullahu jami'an, ini perbedaan yang sangat kontras. Dan yang tadi barusan kami sampaikan dalam bahasa Arab disebut dengan al-manhaju, metode dalam beragama. Maka hadirin yang mulia, kita sebagai salafiyin, orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Salaf itu, kita adalah ahlu sunnah wal jamaah. Buktikan bahwa diri kita ini betul-betul seorang salafi ahlu sunnah dengan cara kita mengambil agama kita dari sumber yang suci. Semuanya jelas, kan bersumber. Tidak ada campur tangan al-hawa di situ. Tidak ada tendensi dan tujuan apapun di situ. Yang ada adalah sami'na wa ta'na, bukan dalam rangka untuk membesarkan diri sendiri atau gengsi agar supaya manusia mengikutinya. Tidak ada tendensi itu sama sekali. Diambil dari sumber yang suci, kita laksanakan, kita lakukan, kita imani, selesai. Kalau satu hari yang namanya manusia ada salah, maka akan mudah dimudahkan, mudah untuk dibenarkan. Antum salah, kesalahannya di sebelah sini, menyalahi dalil. Maka kita sebagai ahli sunnah akan mudah taubat dan meninggalkan kesalahan tersebut. Yang namanya manusia tetap ada kesalahannya. Tidak ada bani Adam yang ma'asum. Sehingga kalau seandainya ada orang yang salah, ingatkan dan kemudian cepat-cepat rujuk. Karena yang namanya manusia itu juga manusia, bukan malaikat yang tanpa salah. Tetapi mereka memiliki cara dalam beragama dengan tepat, terhindar dari kesalahan, bisa meminimalkan kesalahan. Kalau seandainya ada kesalahan, rujuknya cepat, karena memang manhajnya mereka jelas. Kalau tidak mau rujuk, berarti padanya terdapat hawa nafsu. Tinggalkan dia, tidak usah kita mengambil ilmu darinya, karena dia tidak lagi mau mengambil dari sumber yang suci, tetapi hawa nafsunya sudah dia ikuti, terbukti dengan kesalahan yang dia tidak mau bertobat darinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada poin yang ke-200. Qala Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, ashabul hadith khairun nas. Ashabul hadith, orang-orang yang mengikuti hadith. Kalimat ashabul hadith, ahlul hadith, ini kata-kata yang sinonim, muradif, yang semakna dengan kata-kata ahlu sunnah, at-taifatul mansura, al-firqatul najiyah, al-ghuraba, ahlul athar, as-salafiyun, itu sama. Sehingga kalau disebut ahlul hadith, mereka yang dimaksud dengan ashabul hadith juga mereka salafiyun, orang-orang yang beragama dengan dasar dalil Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ashabul hadith khairun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian mereka-mereka ahlul hadis, orang-orang yang betul-betul mengikuti dakwah salafiyah dengan sebaik-baiknya. Buktikan itu pada diri kita masing-masing. Oh, kita adalah orang yang mengikuti nas Al-Quran wa sunnah ala fahmi sahabat. Mungkin antum mau bertanya, pembuktiannya bagaimana Pak Ustaz? Pembuktiannya, semua yang kita yakini harus kita ketahui ilmunya, bahwa keyakinan yang kita yakini itu ada sumbernya. Itu makna menuntut kita belajar ilmu akidah. Yang kedua, dalam hal ibadah, cek semua ibadah yang kita lakukan, keseharian yang kita melakukan apa? Sholat kita terutama, wudu kita, puasa kita. Cek itu semua. Apakah kita sudah sesuai atau masih ada yang tambah-tambahan di sini? Cek semuanya. Dalam menyikapi pemerintah, cek. Dalam menyikapi pemerintah, banyak orang-orang yang jatuh pada pemahaman khawarij, walaupun mereka itu bukan anak buahnya Abu Bakar Basir atau Aman Abdurrahman atau yang lainnya, tetapi pemikirannya sama khawarij. Maka kita pun mari kita teliti kembali dalam bab ini, terus dalam bab berkaitan dengan menyikapi kematian orang-orang yang sudah mati dan sebagainya, semuanya dipetani satu persatu. Sudahkah kita seperti mereka? As-salaf. Hagada kaum muslimin rahimani wa rahimahum jami'an. Dan juga di antara yang tidak kalah penting pembuktian kita adalah seorang salafi adalah kita mengikuti yang benar. Yang salah kita tinggalkan. Tidak ada di situ taklid. Sehingga dakwah ini murni, kita mengikuti yang benar. Kalau ada seorang yang mengajarkan kebenaran, kita ikuti, karena memang itu kita yang kita cari. Kalau ada yang mengajarkan kepada penyimpangan, kesesatan, maka kita tinggalkan. Oh, berarti berpecah. Kalau memang itu harus dipecah, ya harus dipisahkan, namanya al-furqan. Bahasa Arabnya itu al-furqan, pemisah antara hak dan al-batil, tidak dicampurkan. Berpecah itu hukumnya haram, tetapi tidak antipati dengan perpecahan, karena memang harus dipecah antara hak dan batil, antara ahli hak dan ahli batil harus dipisah. Al-Quran turun itu dalam rangka diantaranya al-furqan, membedakan sebagai pembeda antara hak dan batil, sebagai pembeda antara tauhid dan sunnah, antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, dibedakan. Sehingga kita perangi perpecahan dengan kita membenci perpecahan itu dan meninggalkan perpecahan itu. Berarti diteruskan pertanyaannya, berpotensi pecah ya. Nah, kalau fulan alal batin, ana gak mau, ana mau dengan yang hak. Fulan alal haq, ahlan sahlan, ana bersamanya. Kalau fulan alal batin, ana tidak mau. Itu ikhwan muslimin, itu da'as salafiyah. Sehingga kebatilan itu tidak istimrar, tidak berkelanjutan. Karena lah roh kepenak lah. Karena wong dia guruku masa tertinggalna. Orang kepenak. Ya men salah. Simbeningkan pesi salafi. La haula wala quwwata illa billah. Tidak seperti itu dakwah ini. Dakwah ini adalah mengajarkan kepada hak, yang batil ditinggalkan siapapun orangnya. Jangan niatkan ada fil batil. berkelanjutan, berketerusan di atas kebatilan. Tidak seperti itu. Bisa difahami hadirin? Nah, inilah kekuatan dakwah salafiyah yang tidak seperti ahli batil. Mereka berbahasa basi dengan kebatilan dan mau dengan orang-orang yang di atas kebatilan. Ini di antara mereka tidak ada yang namanya guru itu dikritik. Semuanya harus taat dengan guru. Tetapi dalam dakwah salafiyah, guru siapapun dia, syekh siapapun dia, kalau salah tidak diterima kesalahannya. Nah, kita masuk kata beliau, ahlul hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa kaifa la yakun kadzalik? Kata beliau, bagaimana mereka tidak menjadi orang yang terbaik? Ini ucapan beliau. Ahlul hadis adalah orang yang terbaik. Bagaimana mungkin mereka bukan orang yang terbaik? Padahal ada beberapa alasan-alasan bawahnya. Waqad nabadu dunya bi asriha waraahum. Ahlul hadis, coba kita lihat. Ahlul hadis mereka nabadu dunya wara bi asriha waraihim. Melemparkan, nabadu itu meninggalkan, melemparkan dunia di asriha dengan keseluruhannya, qara'ahum di belakang mereka, waja'alu ghadha'ahum al-kitabah, dan mereka menjadikan makanan mereka adalah belajar, membaca kitab dan menulis kitab, wasammarahum al-ma'aradah, dan kebiasaan mereka al-ma'aradah, mengkaji dan mengkaji tentang al-ilmu, memaparkan al-batil dengan al-haq untuk diketahui kebatilannya. Wasirahumul mudzakarah, istirahatnya mereka adalah dalam rangka murojaah, mengingat-ingat ilmu, istirahat sambil mengingat-ingat ilmu. Wa khuluquhumul madad, dan akhlak-akhlak mereka al-midad, segala bentuk perbekalan untuk akhirat, yakni kebaikan-kebaikan. Hadirin yang kami hormati, makna kalimat ini, ahlul hadis wa ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlul hadis, orang yang betul-betul mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkajinya, mempelajarinya, kesibukan mereka itu ada bukti kesibukan duniawiah sambil lalim saja, sehingga mereka meninggalkan dunia karena kesibukan dalam hal belajar ilmu hadis, belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah, memahaminya dan mengajarkan. Maknanya kaum muslimin bukan mereka tidak butuh dengan dunia, namanya manusia masih hidup tetap butuh dengan makan minum, tidak berarti meninggalkan dunia. Walatan sanisi bakumnya dunia, jangan kau lupakan bagian kalian dari dunia ini. Tetapi mereka dalam perkara duniawi betul-betul selektif halal haramnya. Dari sisi itunya mereka betul-betul memilih, tidak menggampang-gampangkan. Dari sisi menjaga penghasilannya, sehingga kalau ada tawaran menjurkan keuntungan sekian-sekian yang banyak, tapi ketika di situ ada hal yang haram, dia tinggalkan, dia tidak peduli keuntungan yang berlipat ganda itu. Dia tetap mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam dan tidak melepaskan sunnah gara-gara diiming-imingi keuntungannya begitu besar. Tetapi ternyata di situ terdapat beberapa penyimpangan dalam syariat. Itu ahli hadis. Ya, alhamdulillah kita terdidik seperti itu. Dalam urusan duniawi, siapa orang yang tidak pengen uang? Siapa orang yang tidak pengen kaya? Siapa orangnya? Semua orang inginkan itu. Tetapi ahli hadis terdidik lebih mengutamakan mengikuti sunnah Nabi, walaupun beresiko mungkin dagangnya tersendat atau mungkin hubungan ekonominya begini dan begitu mengalami kolak atau kebangkrutan mengancam dia, tetap dia tinggalkan dunia untuk mengikuti sunnah Nabi yang sempurna. Hal-hal yang haram-haram dia tinggalkan dan dia hanya mencari yang halal, walaupun itu sesuatu yang sedikit. Tidak tergiur dengan duniawi dikarenakan hal itu melanggar syariat. Kalau ada tawaran untung besar, halal, thayyiban, faddal, tidak masalah. Halal saja digunakan hartanya untuk membela sunnah. Ya. Sehingga mereka alim sunnah itu kesibukannya adalah dalam ilmu, menghafal ilmu, akhlak mereka pun akhlak dengan ilmu, nahmu sihat, wassalamu nabiya, wa tawassumul hasa, menucapkan dari beliau, fasyadidu mawujudna sanat aliyah indahum raha, wujud raha ma fakdi maqlabu indah gosun. Ini ucapan dari ibu. Mereka bersusah payah dalam mencari ilmu hadis, tetapi ketika mereka mendapati sanad yang ali, sanad yang tinggi, walaupun lelah, itu satu hal yang tidak masalah bagi mereka. Capek mencari ilmu, tapi mendapatkan sanad yang ali, sanad yang ali, sanad yang jumlahnya sedikitnya, sedikit sama Nabi Rasulullah SAW. Dan mereka merasakan rasa yang penat, yang lelah ketika mereka mendapatkan sanad yang nazil, yang bukan hanya. Hadirin kaum muslimin, kita masuk pada bab yang ke-15, bab tentang tanda-tanda ahli bid'ah. Tanda-tanda ahli bid'ah. Qala Allah Jalla wa'ala, dia bawakan di sini beberapa dari ayat Al-Quran. Yang berani Allah berfirman, wujuhun yama tabjadu wujuhun yataswadu wujuhun kaman ladina swaddat wujuhun akafartum ba'da imanikum wadukul azaba bima kuntum takfurun. Yawma tabyaddu wujuhun, di hari wajah-wajah memutih. Ini wajahnya ahli sunnah. Wa taswaddu wujuhun, dan di hari itu yang di kiamat wajah-wajah menghitam. Faman ladzina swaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka menghitam, mereka adalah siapa? Kafartum ba'da imanikum, mereka adalah orang-orang yang kafir yang tadinya mereka beriman. Fadukul adzab bima kuntum takfurun, maka rasakan siksaan disebabkan kekafiran yang kalian lakukan. Ayat ini kaum muslimin dijelaskan oleh salaf apa makna wajah-wajah di hari itu menghitam, yang nanti di akhirat. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hina taswaddu juhu ahli al-bid'ati wal-dhalalati wal-furqati, yani yawmal qiyamah. Ayat ini menerangkan tatkala wajah-wajahnya ahli bid'ah, ahli dhalal menghitam. Ahli bid'ah itu identik dengan kesesatan, wana wa kullu bid'atin dhalalatun, semua yang bid'ah itu sesat. Maka ahli bid'ah itu ahli dhalal wal furqah, orang-orang yang suka bercerai-berai antar mereka. Ayat ini berbicara tentang di hari itu nanti, kapan? Yakni yaumul kiamat, kata dia. Di hari kiamat itu terjadi, di mana wajah-wajah ahlul bid'ah menghitam. Kalau di dunia ahli bid'ah itu belum ketahuan secara fisik, karena sama dengan ahli sunnah. Tetapi nanti di yaumul kiamah akan terbedakan mana yang ahli sunnah dan mana yang ahli bid'ah. Ahli sunnah memuti wajah-wajah mereka, dan ahli bid'ah menghitam wajah-wajah mereka. Adapun kalau di dunia masih tersamarkan karena mereka memiliki syubhat. Apa itu syubhat? Hal-hal yang rancu, yang tidak jelas antara hak dan batil, tercampur pada diri mereka. Yalbisunul haqqa bil batil, mereka mencampur adukan antara al-haq dan al-batil, sehingga terjadi iltibas, terkaburkan. Itulah ahlul bid'ah. Dikatakan sesat, nyatanya mereka punya dalil. Dikatakan tidak sesat, namun amalan mereka itu tidak di atas sunnah. Itulah kondisi bid'ah. Faktor bidalika nandakalah kemalasan huruf jaminnya. Dikatakan Imam Al-Barbahari, bid'ah itu yusbiul haqq, bid'ah itu menyerupai al-haq. Maka tertipulah orang-orang yang sudah masuk kepada kebid'ahan itu, tertipu. Fahtar bidalika man daghalaha, orang yang sudah terlanjur tercebur pada bid'ah itu akan tertipu. Apa tertipunya? Menganggap itu al-haq, padahal itu apa? Al-haqin. Thumma la yasitul huruja minha, kemudian dia tidak mampu untuk keluar dari kebid'ahan itu. Karena apa? Sudah tertipu. Sehingga bid'ah itu syubhatnya kuat sekali mereka. Argumentasi-argumentasi yang mereka datangkan mencabut adukan antara al-haq dan al-batil. Lihai mereka itu. Disebutkan oleh para ulama kita, tariqatu ahli bid'ah, cara ahli bid'ah dalam menipu umat agar mau menerima kebid'ahan adalah apa? Sarada al-ahaditha wal-ayat, mereka menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, surat sekian, ayat sekian, disebutkan di bagian atas kiri orang, seakan-akan dia adalah orang yang hafid mungkin, agar supaya itu tertipu dengan apa yang akan disampaikannya. Berujung pada setelah penyebutan dalil, mereka menyebutkan bid'ahnya mereka dan campurkan, plus diaduk bahasa sekarang mimik, diaduk menjadi satu sehingga tidak lagi ketahuan mana bid'ahnya. Ini warna hitam, warna putih, kopi sama susu. Ketika dipisah jelas, tapi kalau sudah dicampur jadi satu, ya kopi apa susu? Warnanya seorang kopi, seorang susu. Tidak lagi putih, tidak lagi hitam, abu-abu, warna coklat lah kalau seandainya itu. Ya kopi pak minum enak, irengnya enak, putih enak, coklat enak, sih enak pak, murah enak keren. Hadirin yang kami belajar, kalau dalam agama orang jahil tidak bisa memalah milih ini hitam, ini putih, tidak bisa. Orang jahil tidak akan mampu bisa memisahkannya, apalagi sudah dicampur. Bagaimana untuk bisa memisahkan lagi antara kopi hitam dengan susu ketika sudah tercampur? Bisa dipisahkan? Bisa dipisahkan? Mikir teman lagi pisahkan dari dino, kesian teman dipisahkan. Begitulah lihennya ahli bid'ah dalam menipu umat seakan-akan mereka benar padahal mereka alal batil wal iyad billah. Ini dia. Maka hadirin yang kami ajak, hati-hati, jangan kita gegabah dengan melihat banyak sekali di YouTube orang-orang sufi mereka mengumbar syubhat-syubhatnya. Ini membawakan hadis-hadis yang kita tahu hadis itu bukan pada tempatnya, tetapi dia sangat lihai menggunakan hadis tersebut yang kita juga syafal. Kita sudah mengerti keterampar ulama tentang hadis itu yang dimaukan apa, tetapi dia menggunakannya dalam bab lain. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak itu dalam YouTube, hati-hati. Pernah saya melihat, karena ada orang yang bertanya, ternyata betul syubhatnya sangat kental. Nah, hadirin yang mulia, yang berikutnya qala Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, taswaddu wujuh ahli al-bid'ah. Taswaddu wujuh ahli al-bid'ah, yang menghitam di hari kiamat kelak adalah wajah-wajahnya ahli al-bid'ah. Yang menghitam sebagaimana disebutkan dalam surat tadi Ali Imran ayat 106 adalah wajah-wajahnya ahlul bid'ah. Qala Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala, alamat أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر بركات الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى علامة أهل البدع تاندا seorang itu adalah أهل البدع تاندا seorang itu أهل البدع adalah membenci ulama ahlul athar, membenci dengan menjelekannya, merendahkannya, menikam, ya, menghujat. Orang ini bukan ahli sunnah, orang ini ahli bid'ah, karena dia mencela ulama-ulama ahli sunnah. Hadirin yang mulia, Syekh Al-Albani, ulama besar, bahkan baru lama yang bersama dengan beliau satu zaman mengatakan mujadid di hadil asal. Ini adalah mujadidnya zaman kita sekarang ini, abad yang ke-20. Syekh Al-Albani memiliki keilmuan yang luar biasa, dibuktikan secara ilmiah tertulis ilmu beliau, penelitian rawi demi rawi, sanad demi sanad, sehingga beliau menulis sahih kutubus sittah dan dhaif kutubus sittah, sahih Sunan Tirmidzi, dhaif Sunan Tirmidzi, dan seterusnya. Dan para ulama yang mengenal ilmu memuji beliau dan memberikan rekomendasi kepada kita rujuk kepada tashih dan tadhif, pensahihan dan pelemahannya yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani mu'tabar. Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Taimin menyebutkan sahur Syekh Al-Albani, sahur Al-Albani, disahkan Syekh Al-Albani. Cukup kalau Syekh Al-Albani sudah berbicara, maka para ulama mengikutinya. Ini tazkiyah yang luar biasa kaum muslimin. Ternyata tiba-tiba muncul dai di negeri kita mencela Syekh Al-Albani, merendahkan karya tulisnya. Na'udhu billahi min dzalik, thumma na'udhu billahi min dzalik. Maka dengan dasar ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi, kita katakan fulan ahli bid'ah. Kita katakan fulan ahli bid'ah. Walaupun dia mengatakan kita ahli sunnah, ahli sunnah sewajar dan sebagainya. Dari kalau mereka kaum sufiyun mengkritik Syekh Al-Albani, siapa anda? Beda antara lain dengan bumi, jauh sekali. Bahkan lagi dengan sumur bor masuk dalam. Hadirin yang dimuliakan, kalau dilihat, kalau kita melihat atau mendengar ucapan seorang al-waqi'atu fi al-athar, mencela ulama ahlul athar, maka dia adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Walaupun dia mengaku-ngaku sebagai ahli sunnah. Bisa dinabi hadirin ya. Syekh bin Bas dicela, Syekh Shalal Fauzan dihinakan. Na'udhu billahi min dzalik. Kita sudah mendapatkan ilmu ini, tanda ahli bid'ah ya seperti itu memang. Jangan heran mulutnya kotor. Adapun ketika dia menyebut ulama-ulama sufi yang di negeri ini atau di negeri yang dulu, atau di mana dia belajar, di Mesir sana atau di Maroko sana, dia akan memuji dengan kalimat yang sanjungan. Ya karena dia cocok dengan sufi itu. Dia sangat membenci dengan ulama al-sunnah, karena dia tahu ulama al-sunnah tidak akan mau membiarkan bid'ah. Wahai ikhwan, yang namanya hati, kecondongannya akan kepada yang dia cocoki. Kalau dia sufi, dia akan cocok dengan ulama sufi, dan dia akan memuji-muji ulama sufi. Dia akan membenci ulama sunnah, karena ulama sunnah mereka mengkritik dan menerangkan tentang kesesatannya orang-orang sufi. Qala Ahmad bin Sinan al-Qattan, berkata Imam Ahmad bin Sinan al-Qattan rahimahullahu ta'ala, laysa bid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahla al-hadith. Fa idza ibtada'a ar-rajulu nuzi'at halawatu al-hadith min qalbihi. Berkata Imam Ahmad bin Sinan al-Qattan rahimahullahu ta'ala, tidak ada di dunia ini seorang pun dari ahli bid'ah kecuali dia pasti membenci ahli hadis. Dia pasti membenci ulama-ulama yang terutama. Mereka membenci sekali kepada Syekh Islam Taimiyah, membenci sekali kepada Syekh Islam Al-Imam Al-Qayyim, sangat membenci sekali mereka. Itu hal yang wajar mas, karena memang kita mendapati pelajaran ini tidak ada satupun al-bid'ah kecuali pasti dia akan membenci ulama ahli hadis. Kalau sudah seperti ini, jangan kamu lanjutkan mendengarkan ucapannya, menyakitkan hati ulama yang kita agungkan, yang kita muliakan, karena keilmuan yang ada pada mereka, al-aq yang ada pada mereka, dicela, dimaki, kita tetap mendengarkan itu, ya konyol namanya, tinggalkan semuanya. Dunia ini tempatnya ahli jannah dan calon-calon ahli nar. Dunia ini tempatnya orang-orang yang akan menghuni ke surga dan yang akan menghuni ke neraka. Tidak akan sama antara dua calon penghuni ini. Dan akan terus menerus bermusuhan. Para ulama yang mengajak ke surga mencegah dari jalan menuju ke neraka. Ahli bid'ah tampil mengajak manusia kepada bid'ah dan dolalah, menuju kepada neraka, menghadang langkah para ulama yang mengajak kepada sunnah. Junudullah, tentara-tentara Allah menghadapi junud syayatin, tentara-tentara syaitan-syaitan. Akan seperti itu sepanjang zaman. Fadabada ar-rajulu, apabila ada seseorang yang melakukan kebidahan, mengada-ada sesuatu hal yang tidak ada, kebidahan, maka nuzi'at, akan tercabut halawatul hadis min qalbihi, rasa manisnya hadis dari hatinya. Hadirin yang dimuliakan, untuk perhatikan, kita alhamdulillah sebagai seorang salafi, setiap mendengarkan ayat dibacakan senang kita. Setiap mendengarkan hadis Nabi dibacakan sejuk hati kita. Dijelaskan tafsirnya dari para ulama salaf yang menjelaskan makna-maknanya, tidak ada rasa antipati terhadap nas itu beserta tafsirnya yang diambil dari salaf. Ahlul bid'ah, karena kecintaan mereka kepada bid'ah yang tidak ada nasnya, mereka membenci kepada nas. Mereka membenci ayat Al-Quran, mereka membenci hadis Nabi. Bahkan mereka tidak ada kecintaan kepada hadis Nabi. Yang mereka sukai adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tanpa dalil. Sumber-sumber buku-buku yang tidak ada nasnya dari salaf. Buku-buku mereka, buku-bukunya orang-orang sufi. Hadirin yang dimuliakan, sampai-sampai mereka pun tidak membawakan hadis kecuali sedikit dalam ta'limnya, dan ketika dibawakan itu pun disalahfahamkan, dan kemudian mereka berbicara yang lain-lainnya, yaitu kegiatan yang mereka lakukan dari bid'ah-bid'ah. Hadirin yang kami muliakan, tidak ada kecintaan untuk rujuk kembali kepada nas. Tanyakan kepada mereka yang melakukan bid'ah, murudan. Rasul melakukan? Tidak. Sahabat, ada khulafa rasyidun yang merayakannya seperti yang kalian lakukan? Nabi melakukannya dengan puasa. Selesai di situ puasa saja. Tidak menambahkan dengan yang lainnya, dan itu tidak setahun. Hadisnya berbicara tentang puasa Yaumul Itsnain. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak ada. Itu terjadi pada Bani apa dari kalangan kaum Syiah, sebagaimana menyebutkan seperti itu, wal'iyadu billah, munculnya hal tersebut. Ketika disuruh merujuk kepada dalil, tidak mau. Kenapa? Kalau selalu merujuk kepada dalil, merujuk kepada nas, merujuk kepada contoh, semuanya akan terkuliti, terkelupas, terbongkar. Selama ini yang mereka lakukan itu tanpa hujah. Yang mereka lakukan selama ini tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka para muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahkan mereka menolak hadis Nabi tatkala Rasul mengatakan inna baqa wa bi finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakku di dalam neraka. Ini hadis yang sahih. Mereka merumpah, mereka mengatakan siapa yang mengatakan bapaknya Rasulullah SAW finnar, maka dia orang yang ghafil. Kalau Rasul sendiri yang mengatakan, Rasul sendiri yang mengatakan, dan dia adalah mengetahui dengan wahyu. Kenapa? Bukankah mereka adalah ashabul fatrah? Bangsa Arab itu tidak termasuk ashabul fatrah. Ini bisa lihat keterangan Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Bangsa Arab mengenal ilmu tauhid. Karena itu ketika Nabi mengajarkan la ilaha illallah, mereka faham itu. Mereka mengerti maknanya itu. Ataj'al alihata ilahan wahidah? Ini hadha syai'un ijab. Apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja? Ini perkara yang aneh. Perkara yang mengherankan ini. Mereka faham itu tauhid. Sehingga Nabi segera langsung mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalian la ilaha illallah, kalian akan bahagia, dijamin masuk surga, karena tidak butuh penjabaran panjang lebar, mereka sudah faham. Mereka sudah faham. Mereka siapa? Mereka jahiliyah, musyrikin Quraisy, masyarakat Quraisy. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada yang lainnya, orang-orang tua sebelum Nabi kita diutus sendiri Rasul. Mereka sudah faham itu, tetapi tetap ngotot melakukan kesyirikan. Sehingga mereka bukan ashabul fatrah, bukan orang yang dikurun waktu tidak ada Rasul, di mana orang itu nanti akan ada urusan di akhirat. Tidak dikafirkan mereka, tetapi mereka akan diuji nanti di hari kiamat untuk masuk dalam neraka. Siapa yang mau masuk dalam neraka, maka dimasukkan dalam al-jannah. Siapa yang tidak mau, maka dilemparkan ke dalam neraka. Itu ashabul fatrah. Adapun bangsa Arab tidak termasuk ashabul fatrah. Apa dalilnya Syekh Al-Albani? Dikarenakan al-athar al-anbiya mawjudun bainahum. Tanda-tanda bekas-bekas, bukan bekas-bekas sebenarnya. Apa? Athar al-anbiya, bukti-bukti kenabian itu ada pada mereka. Ka'bah ada. Tentang Nabi Ibrahim mereka memahami betul, tentang Syekh Ibrahim, maqam Ibrahim ada di sampingnya Ka'bah, mereka memahami itu. Adanya Safa wa Marwah, mereka mengerti. Amalan ibadah haji untuk apa, mereka mengerti itu bahasa Arab. Tetapi mereka tetap berbuat kesyirikan. Sehingga orang yang mati di atas kesyirikan final. Tapi mereka tidak mau menerima hadis ini. Kenapa? Karena memang mereka bukan ahli sunnah, mereka ahli ahwa. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Walhamdulillah terang. Segera pulang sebelum hujan. Ya, mudah-mudahan selamat di rumahnya masing-masing, tidak kena hujan. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.